Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwan fillah azzakumullah, pada majelis yang kedua ini kita akan menyebutkan beberapa kesimpulan penting dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wara'ah. Sebab uraian beliau setelah ini membawakan argumentasi dalil tentang prinsip yang disampaikan di atas. Kesimpulan yang pertama, faedah membicarakan tentang firqah-firqah sesat. Faedah yang pertama, mewaspadai firqah tersebut, kejelekan-kejelekan dan penyimpangan-penyimpangannya. Faedah yang kedua, anjuran untuk menetapi Ahlus Sunnati wal Jamaah al-Firqatun Najiyah. Dan ini merupakan faedah baku, kaidah umum. Mengetahui maksiat diwaspadai, kemudian ada anjuran untuk mengamalkan ketaatan, demikian seterusnya. Jadi mengetahui kejelekan untuk diwaspadai, kemudian mengetahui al-haq untuk diamalkan, demikian seterusnya. Kesimpulan yang kedua, kesimpulan yang kedua, untuk bisa meninggalkan penyimpangan-penyimpangan firqah, untuk bisa meninggalkan penyimpangan-penyimpangan firqah, harus mempelajari dua hal. Pelajaran pertama, mengenal Ahlus Sunnati wal Jamaah, prinsip-prinsip akidah mereka, sifat-sifat mereka. Pelajaran yang kedua, mengetahui dan mempelajari firqah-firqah sesat. Nah, mempelajari firqah-firqah sesat, mazhab mereka, syubhat mereka, makar-makar mereka, untuk diwaspadai. Kesimpulan yang ke, yang keberapa ya kawan? Hah? Kesimpulan yang ke, kesimpulan yang keempat, berapa, tiga? Empat. Kesimpulan yang keempat, wajib atas setiap muslim Wajib atas setiap muslim untuk selalu bersama ahlus sunnah, menetapi manhaj mereka. Meninggalkan semua firqah-firqah yang ada. Kesimpulan yang kelima, mempelajari firqah-firqah sesat. Mempelajari firqah-firqah sesat itu dari kitab-kitab bantahan ulama. Nah, mempelajari firqah-firqah sesat itu diambil dari kitab-kitab bantahan ulama. Kesimpulan yang ke-6. Kesimpulan yang ke-6 ini menunjukkan pentingnya kutubur rudud. Ini menunjukkan pentingnya kitab-kitab bantahan ulama. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah bahwasanya kitab-kitab akidah, tulisan tak imlakan ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah bahwasanya kitab-kitab akidah yang ditulis para ulama itu dibangun di atas kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan. Sekali lagi, kesimpulan yang ke-6 ini, 6 atau 7? 6. Ini menunjukkan pentingnya kitab-kitab bantahan para ulama. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah bahwasanya kitab-kitab akidah yang ditulis para ulama itu dibangun di atas kitab-kitab rudud tadi, kitab-kitab bantahan tadi. Kesimpulan yang kesimpulan yang ke-7, tidak ada yang mempelajari, tidak ada yang mempelajari firqah-firqah sesat untuk diwaspadai melainkan ahlus sunnah. Tidak ada yang mempelajari firqah-firqah sesat untuk diwaspadai melainkan ahlus sunnah. Dan tidak ada yang membenci, dan tidak ada yang membenci pembahasan-pembahasan seperti ini kecuali ahlu tamyi' al-mukhadzilah. Tidak ada yang membenci pembahasan-pembahasan seperti ini kecuali ahlu tamyi' al-mukhadzilah yang menggembosi ahlu sunnati wal jamaah. Titik. Ini beberapa kesimpulan bisa kita ambil barakallahu fikum dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun keterangannya muallif hafizahullah setelah itu barakallahu fikum, beliau akan membahas dan menjelaskan argumentasi-argumentasi dalil untuk menguatkan apa yang beliau sampaikan. Sudah apa dibaca? Sudah. Yang berikutnya ini kita kaji pada kesempatan pertemuan berikutnya ya. Supaya waktunya lebih panjang. Dalil-dalil tentang pentingnya mengetahui perkara yang batil yang dibawakan dari mu'allif rahimah hafizahullah ta'ala wa ra'a. Ada yang mau tanyakan? Langsung boleh pakai kertas, silahkan.